Biarkan ku pergi. Tak pernah ku harapkan. Telah lama kita bersatu, antara dirimu dan aku menjalin kita bersatu, membuat diriku tak menentu. di dalam lubuk hatimu untuk melabuhkan cinta kasihku. Telah sekian lama ku arungi hidup ini, namun belum ku temukan cintaku. Thank you. sebaiknya kita kan berpisah saja, daripada tak pasti untuk mendapatkan cinta. Sedari dulu awalnya pun tak menentu, tak mungkin kita dapat menjalani kasih mesra. Dua hati saling menyapa lewat pandangan mata nan mesra, sejuta semati. Selalu berdua. Thank you. Setiaanku untukmu.

Untuk cerita tentang kau dan aku, kau pergi tanpa pesan terakhir dariku yang menyertaimu. Kau selalu ku Kau telah